بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita diberi kesempatan untuk kembali bisa bermajlis setelah qadarullah wa masyafa'al, sekian kali pertemuan tidak bisa terlaksana. Sekian kali pertemuan libur, dan mungkin banyak yang mereka belum tahu bahwa kajian kita mulai lagi. Dan mungkin ini adalah kajian terakhir untuk badal maghrib sebelum masuk bulan Ramadan. Kita masih belum bicarakan tentang bagaimana penjadwalan di bulan Ramadan dan juga pembahasan materi khusus di bulan Ramadan. Kita akan baca kelanjutan dari babu husnul khuluq idza faqihu. Dan sebelumnya kita ingin mengingat satu mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala di dalam risalahnya Qawaidul Arba'ah. Mungkin di antara antum ada yang mengikuti pelajaran Ustaz Zuhair Budhullah Ta'ala. Qaddimahnya, hafal? Ya, kalau bisa dihafal. Itu tidak banyak, isinya sedikit, tapi faedahnya amat sangat besar. Beliau rahimahullah ta'ala, as'alullah al-azim rabbal arshil kirim ayaj'alaka mimman u'tiya syakara wa idha ubtuliya sabara wa idha adnaba istaghfara fa'in ha'ulai salas anwanu sa'adah. Memberikan pengantar mukaddimah yang berisi tentang satu doa yang amat sangat bermanfaat. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, penguasa arsy yang mulia, agar Allah menjadikan engkau termasuk orang yang ketika diberikan karunia nikmat bersyukur, dan ketika ditimpakan ujian bersabar, dan ketika tertimpa kesalahan dan kekeliruan bertobat dan beristighfar. Karena tiga perkara itu merupakan lambang kebahagiaan. Ketika kita resapi mukaddimah ini, lalu kita mencoba menghayati dengan berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita, tentulah kita senantiasa hendaknya bersyukur, khususnya ketika kita masih diberikan istiqomah, mampu beribadah dan tergerak hatinya untuk beribadah, mampu talabul ilmi dan digerakkan hatinya untuk bersemangat di dalam talabul ilmi, dan juga cinta kepada sunnah, serta berupaya berpegang di atas Al-Kitab dan Sunnah, di atas pemahaman Salafus Saleh. Lebih daripada itu, ketika kita berkomunitas dengan Salafiyin yang tentunya mereka semuanya berkeinginan untuk berhasil di atas al-istiqomah. Dan tujuan keberhasilan tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya saling tawasobil haq wa tawasobil sabar, adanya usaha saling nasihat-menasihati dengan prinsip al-haq, dan terus saling nasihat-menasihati dengan prinsip kesabaran. Yang seperti ini sulit ditemukan kecuali di tengah ahlu sunnah wal jamaah. Usaha untuk perbaikan, usaha untuk tawasubil haq, usaha untuk bersama-sama istiqomah, ini sulit didapati di luar komunitas ahlu sunnah wal jamaah. Karena sangat jauh berbeda prinsip ketika mereka memiliki kaidah, nata'awanu fima tafakna wa nata'adiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna, kita akan saling bekerja sama dalam perkara yang kita bersepakat di dalamnya, dan kita akan memberikan toleransi di dalam perkara yang kita berbeda pandangan. Itu konsep berpikir, dan itu yang dijalankan khususnya menjadi kaidah ikhwanul muslimin, dan dijalankan meskipun tidak sorahatan dengan kaidah tersebut lafadznya, tapi juga oleh sururiyin, saling membiarkan, memberikan toleransi, tidak ada upaya nasihat menasihati, sehingga masing-masing berjalan, yang penting berkomunitas, yang penting berkumpul, yang penting bersama-sama, tidak peduli yang satu memiliki paham takfiri, memiliki pemahaman mengkafirkan sesama muslim, yang lain memiliki pemahaman tasawuf, yang lain memiliki pemahaman haroki, dan seterusnya, tetap bisa bekerja sama karena prinsipnya yang penting bersama-sama bersatu meskipun berbeda pandangannya. Perbedaan saling dihargai, itu bukan kaidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu bukan cara untuk memperoleh istiqomah. Cara untuk memperoleh istiqomah adalah adanya nasihat-nasihati. Dan itulah sesungguhnya keutuhan persatuan di atas pemersatu berupa kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, serta bimbingan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, kita rasakan dan kita peroleh, kita syukuri, agar kemudian bisa langgeng, agar kemudian semakin ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat tersebut. Yang kedua, ketika tertimpa ujian bersabar, dikarenakan manusia di dalam hidup di dunia pasti akan diberikan berbagai macam ujian-ujian. Meskipun sebab dan yang menjadi pemicunya, jadi latar belakangnya adalah dosa-dosa manusia itu sendiri. Ma'asabah min musibatin fabima kasabat aydiku. Tidaklah ada seorang tertimpa musibah, musibah menimpa kecuali sebabnya adalah hasil perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Namun dengan musibah itu ketika Allah timpakan di dunia, di balik itu banyak hikmah apabila bisa mengambil ibrah darinya dan menghadapinya dengan kesabaran dan menjadikan sebagai penyebab dia kembali merenungi, mengoreksi dan memperbaiki serta mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Walanudhiqannahum min al-'adzabil adna duna al-'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan timpakan kepada mereka bentuk siksaan kecil sebelum datangnya siksaan yang besar agar mereka bisa kembali. Musibah yang ditimpakan di dunia ketika diambil ibrah menjadikan orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapinya dengan sabar, ridha akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu semua terkandung di dalamnya kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, idza adnaba istaghfara, apabila terjatuh dalam kesalahan ada keikhlasan, ada kesiapan, ada kelapangan hati untuk memperbaiki, istighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga perkara ini didoakan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memberikan contoh betapa kasih sayang terhadap mad'u, terhadap umat. Doa yang dipanjatkan, doa yang sangat agung, yang menjadi pilar, lambang kebahagiaan yang bisa diperoleh dengannya. Dan itu adalah satu bentuk pembelajaran, pendidikan, tarbiyah kepada kita semua. Agar kita tidak hanya ketika memberikan bimbingan, memberikan materi dakwah, semata-mata mengandalkan ilmu, mengandalkan materi yang disampaikan, tetapi diringi dengan doa. Agar kemudian secara hidayatul bayan sampai usaha dakwah, dan secara hidayah atau taufiq terbuka, Allah berikan hidayah tersebut dan sehingga dakwah itu bisa berhasil. Ini renungan bagi kita semua. Kemudian kita baca di dalam bab ini telah beberapa nas kita baca. Atau bab yang sebelumnya, afwan. Ini bab yang baru. Hadis yang dibawakan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار قالوا الله ورسوله أعلم قال الأجوفان الفرج والفم وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahukah kalian apakah yang paling banyak, perkara yang paling banyak menjadi penyebab masuknya seseorang ke dalam an-nar? Qalu, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajwafan, al-ajwafan, al-farju wal-fam. Ada dua rongga, dua lubang yang ada pada manusia yang paling banyak menjadi penyebab masuk ke dalam an-nar. Yang pertama adalah al-farju, kemaluan, dan al-famu, lisan, mulut. Dan perkara yang paling banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam jannah adalah taqwa Allah, ketakwaan kepada Allah, dan husnul khuluq, kemuliaan budi pekerti. Disebutkan di dalam penjelasannya oleh Syekh Zaid rahimahullah ta'ala, dalal hadisu ala anna husnal maw'idhati wa balagatuha wal ijaz fiha ma'at tamam yu'addu min fasihil kalam. Hadis ini menunjukkan bahwa baiknya wejangan dan ungkapan yang sesuai dengan susunan kalimat yang mengena, ungkapan uraian kalimat yang di dalamnya terdapat kesempurnaan ungkapan ini, sesuatu yang termasuk di antara fasihil kalam, ungkapan, ucapan yang fasih. Ketika memberikan nasihat, memberikan mau'izah, memilih lafaz-lafaz, merangkai kata-kata, diungkapkan dengan memilih yang terbaik. Jika seorang mampu memilih, merangkai kata untuk menyampaikan Allah, wajangan, nasihat, sehingga bisa difahami tanpa harus berpanjang lebar, ini diantara bentuk seorang memiliki kalam yang fasih. Dan Rasulullah SAW dikenal dengan jawami'ul kalim, qalla wa dalla, memiliki ungkapan yang singkat tetapi memiliki makna yang mendalam, yang luas. Qalla wa dalla, sedikit ungkapannya tapi tercapai maksud yang diinginkan dari ungkapan tersebut dengan secara dalam dan luas. Faqad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis baina targhib wa tarhib. Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini telah mengumpulkan antara targhib wa tarhib. Targhib, dorongan, memotivasi dengan perkara yang membuat orang itu memiliki semangat untuk ingin memperolehnya. Adapun tarhib, memberikan peringatan, menyampaikan sesuatu yang dengannya orang itu menjadi khawatir tertimpa olehnya dan dia berusaha menghindarinya. Itu targhib wa tarhib. Lituhadzir al-ummah ma khawafaha minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. dalam rangka agar umat ini bisa menghindari perkara yang Rasulullah SAW mengkhawatirkan hal itu akan menimpa mereka. Yaitu masuk dalam an-nar. Dan disebutkan perkara-perkara yang menjadi penyebab terbesar seorang bisa masuk ke dalam an-nar. Wa targhib fi ma raghabaha fihi an-nabiyyu al-karim alaihi salatu wassalam. Dorongan dengan perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi alaihi salatu wassalam. Fatarhib min al-mail ila mutatallibatil fardi wal fam, serta peringatan dari kecondongan mengikuti apa yang bisa diseret seseorang oleh hasratnya kemaluan dan juga hasratnya lisan. Fa innal farja mayyal ila az-zina wal 'iyadu billah. Karena kemaluan itu kecenderungannya akan membawa seorang kepada zina wal 'iyadu billah. Wa zina lahu wasail, dan zina memiliki banyak pengantar-pengantarnya. Walahu sifat, ya juga memiliki sifat-sifat. Qabla zina al-haqiqi, sebelum terjatuh ke dalam zina yang sebenarnya. Dan ketika kita berbicara tentang masalah ini, sungguh kita hidup di zaman yang sudah sangat luar biasa. Perzinahan terjadi di mana-mana. Bahkan tidak lagi mereka merasa malu sehingga harus melakukannya di tempat yang tersembunyi, yang sulit diketahui orang. Mereka dengan mudah melakukannya di mana-mana, dari zina yang kecil hingga zina yang paling besar. Wal'iyadu billah. Kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita beraktivitas di tengah masyarakat di mana mayoritas masyarakat mereka tidak memahami batasan-batasan dalam perkara ini. Dan mereka menganggap bahwa hal-hal yang secara syar'i merupakan suatu kemungkaran dan pelanggaran syariat dianggap suatu perkara yang biasa. Di mana-mana orang bisa berduaan, di mana-mana orang bisa melakukan satu hal yang dahulu dianggap tabu oleh masyarakat. Na'udzubillah. Zina memiliki pengantar-pengantarnya, memiliki sifat-sifat sebelum zina yang sebenarnya terjadi. Kan nazar, seperti memandang, sehingga disyariatkan untuk menundukkan pandangan. Ghadul basar. Masama', mendengar. Wal mashi ilaihi, berjalan, melangkahkan kaki. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam telah menyatakan, fazinal 'aini an-nazar. Mata bisa berzina dengan memandang. Wazinal lisan al-mantiq. Lisan bisa berzina dengan berbicara. Wan nafsu, dan hati. Tamanna wa tashtahi, berangan-angan. dan mengikuti hasrat. Wal farj, adapun farj kemaluan, yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu. Akhir dari semua itu keputusannya ada pada kemaluannya. Apakah akan dihasilkan menjadi zina yang sebenarnya, bertemunya dua hitam yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal a'udzu billah, perkara yang sangat besar, ataukah kemudian kemaluan itu bisa mendustakannya. Disebutkan bahwa dua lubang yang ada pada manusia yang menjadi penyebab banyak orang masuk ke dalam neraka. Manusia memiliki banyak lubang. Mata, telinga, hidung, mulut, kemaluan, dubur. Dan semua lubang ini mengeluarkan kotoran-kotoran. Dan semua perangkat-perangkat itu bisa mendatangkan kemadaratan. Lubang mata bisa zina, bahkan menjadi pangkal dari zina. Ketika dia memulai memandang, yang masuk ke dalam hati, apa yang dilihatnya, hati pun berangan-angan, hati pun berhasrat, mulai membayangkan, mulai menginginkan, mulai berandai-andai. Telinga mendengarkan, mulut mengucapkan, hidung mempergunakannya untuk mencium sesuatu yang membuat syahwat bangkit. Dan yang paling besar adalah kemaluan. Nah, dialah yang menjadi pemutus dari semua proses perjalanan zina-zina dari anggota tubuh tadi, kembalinya kepada kemaluan. Apakah kemaluannya meluluskan semua hasratnya, ataukah kemudian mendustakannya? Wajib alal muslim wal muslimat hifdzul furuj, maka kemaluannya. وقد مدح الله عز وجل الحافظين لها. Allah عز وجل telah memuji orang-orang yang mereka bisa menjaga kemaluannya. Yaqulu biqaulihi walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka-mereka orang-orang yang menjaga terhadap kemaluan-kemaluannya. Termasuk di antara orang-orang yang Allah puji dengan sederetan orang-orang yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Di antaranya adalah orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluannya. Sekali lagi, terkhusus di hari-hari kita sekarang ini, zina terjadi di mana-mana. Zina memandang sudah dihindari, ke pasar, ke warung, di jalan, di kantor, di mana-mana terjadi setiap hari. Na'udzubillah, kalau Allah tidak melindungi, akan terjadi musibah besar. Dan seorang terjatuh kepada perkara yang sebelumnya mungkin tidak pernah dia bayangkan. Wa hifdzul fami, kemudian menjaga mulut. Wa huwa mawdhi'un nutqi, mulut itu merupakan tempat untuk berucap. والذي يطلق لسانه في أعراض الناس بما لا يجوز له ولا يحل كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وقع في عمل من أعمال أهل النار العظيمة. Maka seorang yang dia mempergunakan lisannya untuk menodai kehormatan manusia dengan perkara yang dia tidak diperbolehkan melakukannya, tidak halal baginya, semacam ghibah, menggunjing, namimah, adu domba, dusta, dan persaksian palsu, maka dia terjatuh dalam satu perbuatan dari perbuatan-perbuatannya ahlun nar, perbuatan yang besar. وبالمقابل إذا كان الأجوفا من أعمال أهل النار موجبات العذاب وغضب الجبار dan sebaliknya, apabila dua rongga tersebut, mulut dan kemaluan, termasuk diantara yang paling banyak menjadikan orang berbuat dengan perbuatan yang ahlun nar, yang kemudian menjadikan dia terkena azab dan terkena kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala al-jabbar. Fa'inna husnal khuluki min asbabi dukhulil jannah. Maka kemuliaan akhlak itu termasuk di antara sebab masuknya seorang dalam jannah. لأنه من أعمال الأبرار الذين جمع الله لهم بين التقوى وبين حسن الخلق. Dikarenakan ia merupakan amal-amalnya orang-orang baik dari kalangan al-abrar yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan bagi mereka dua perkara, antara ketakwaan dan juga baiknya budi pekerti. فعلى المسلمين أن يتصفوا بهاتين الصفتين. Maka hendaknya bagi kaum muslimin untuk menyandang dua sifat tersebut, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq, yaitu ketakwaan kepada Allah dan kemuliaan akhlak budi pekerti. Wa taqwa, taqwa ialah hiya imtisalul awamir wa sinabun nawahi wa ihlalul halal wa tahrimul haram wal amalu ala hadi nabi alaihi salatu wasalam jumlatan wa tafsila. Taqwa itu menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan beramal dengan di atas petunjuk nabi alaihi salatu wasalam, baik secara globalnya maupun secara terperincinya. Itu takwa. Dengan dilandasi dasar iman, dengan dilandasi motivasi mengharapkan ganjaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan melakukan satu kegiatan amalan di atas petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam dari globalnya sampai bentuk terperincinya. Yang di sana kemudian ketika menyelisih dalam perkara ini, meskipun amalan tersebut nampak baik, maka bukan dari bentuk ketakwaan. Ada yang disebut dengan bid'ah, bid'ah idhafiyah, bid'ah yang disandarkan, yang secara dalil ada, tapi praktek terperincinya menyelisihi bagaimana pelaksanaan dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Husnul khuluq, adapun husnul khuluq yadhharu wa yatajalla fi husnil muamalati fi ma yata'allaqu bi huquqillah 'ala al-'ibad. Baiknya budi pekerti itu akan tampak dan akan terlihat dengan baiknya seorang di dalam bermuamalah. Yang pertama dalam perkara yang terkait dengan muamalah, menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla yang wajib bagi para hambanya. Muamalah bainal abdi wa baina rabbihi, menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Min fara'idha wa wajibatin wa mustahabbatin, dari mulai perkara yang diwajibkan berupa fara'id dan berupa wajibat, dan perkara-perkara mustahabat yang disunahkan, semua dilakukan sesuai dengan hukumnya sebagai bentuk muamalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Wa fi ma ta'allaq bi huquqil ibadi ba'dihim 'ala ba'dih. Dan dalam perkara yang terkait dengan hak-hak sesama hamba sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Min husni ta'amul bi sidqi wal wafa' wa bil mahabbati syar'iyyati wa bil ukhuwati imaniyyati hatta bi talaqatil wajhi wa badil ma'rufil yasiri. Baiknya bermuamalah dengan dilandasi sifat kejujuran, sifat menunaikan janji dan amanah, serta dilandasi mahabbah syar'iyyah, cinta fillah walillah, wal ukhuwah imaniyah, membangun persaudaraan karena iman, hingga bisa menunaikan talaqatul wajhi, menampakkan wajah yang ceria, wajah yang menunjukkan adanya kegembiraan ketika bertemu dengan saudaranya, dan juga mencurahkan kebajikan meskipun yang sedikit nilainya. Wa kullu dhalika min husnil khuluq alladhi yakunu sababan fi dukhulil jannah. Semua itu termasuk diantara baiknya budi pekerti yang dia akan menjadi sebab masuknya seorang ke dalam jannah. Wa sababan fi ridallahi tabaraka wa ta'ala, dan menjadi sebab mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Liman ta'amala bihi istijabatan li tawjihatin nabi al-karim alaihi min rabbihi azka salatu wa atamma taslim. Bagi siapa yang dia merenungi, memikirkan, kemudian menerima semua wejangan-wejangan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang telah diuraikan di dalam hadis ini dan juga di dalam hadis-hadis yang lainnya. Ini semua adalah pedoman yang ketika kita membacanya mudah, dan ketika kita dituntut melaksanakannya semua perlu usaha yang kuat, usaha yang keras, dan semua kita bercermin, dan semua kita hendaknya berusaha mengkoreksi diri. Dan jadilah seperti orang yang kita diperintahkan untuk berqudwah kepada mereka, para khulafa' ar-rasyidin, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengatakan rahimallahu mar'an ahada ilayya uyubi, semoga Allah merahmati seorang yang dia menganugerahkan, menghadiahkan kepadaku kekurangan-kekuranganku. Dikatakan menghadiahkan karena disodorkan kekurangan-kekurangan tersebut kepada dirinya, dengan itu akan bisa diperbaiki. Sebagaimana ketika seorang bercermin didapati ada kotoran-kotoran yang melekat di wajahnya, dia bisa membersihkannya. Dan seorang yang berakal tentu ketika mendapati pada dirinya ada kotoran yang dia tahu kemudian bisa membersihkannya, dan ada yang memberitahu ketika dia tidak tahu, tentu dia akan lebih senang dan dia akan berterima kasih dan bersyukur. Hingga kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Salman radhiyallahu ta'ala anhu dan bertanya, manakah dari perkara yang sampai kepadamu yang ada pada diriku yang engkau tidak menyukainya? Sampaikan kepadaku agar aku bisa memperbaiki, agar aku bisa membersihkannya. Dan merekalah yang diperintahkan, dianjurkan oleh para ulama bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jadi qudwah. Termasuk diantara usul as-sunnah adalah berqudwah kepada salaf, kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, khususnya saya pribadi, keluarga dan anak keturunan saya, dan juga anak keturunan kita semua, menjadi generasi yang berqudwah kepada salaf, dan mereka dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhlakul karimah, dan mereka bisa menjadi orang-orang yang selamat dari bahaya dua perkara yang bisa menjadi penyebab masuknya seorang ke dalam kebinasaan, yaitu al-farj wal-fam. Ini yang bisa kita baca, dan masih ada keterangan yang lainnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya bismillah ta'ala, pada waktu yang lain. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillah rabbil alamin, fadlu hafizakumullahu ta'ala.